يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Fitin azani wa azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kepada kita sekalian kenikmatan-kenikmatan yang besar, kenikmatan-kenikmatan yang banyak. Ya Allah subhanahu wa ta'ala sifati, fa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian berusaha untuk menghitung-hitung nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang ia berikan kepada kalian, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Kemudian ikhwan fiddin azani wa azakumullah, untuk mengisi kekosongan ini dikarenakan pemateri utama Yudhal Ustaz Muhammad Rifai hafidhullah ta'ala berhalangan untuk hadir, maka kita insyaallah akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Usulul Thalathah, tiga prinsip mendasar yang harus diketahui oleh setiap muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah. Yang mana ikhwan fillah barakallahu fikum, pada pertemuan yang terakhir kita telah membaca keterangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala tentang macam-macam ibadah yang Allah subhanahu wa taala perintahkan. Ya, di sana kemarin kita baca ada Islam, iman, ihsan, doa, khauf, raja, tawakul dan seterusnya. Beliau rahimahullahu taala menyebutkan secara global. Kemudian setelahnya beliau rahimahullahu taala menyebutkan secara terperinci beserta dalil-dalil ibadah tersebut. Nah, kita masuk pada jenis ibadah yang kedua. Setelah ibadah yang pertama yaitu addu'a, maka beliau ingin menjelaskan kepada kita sekalian rahimahullahu taala tentang ibadah yang kedua yang dinamakan dengan ibadah khauf, rasa takut. Al khauf, rasa takut, itu adalah bagian dari ibadah yang hanya diperbolehkan untuk diperuntukkan kepada Allah subhanahu wa taala. Dalil yang menunjukkan bahwasanya al khauf, rasa takut, merupakan bagian dari jenis-jenis ibadah adalah apa yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam surat Al-Imran yang ke-175. Surat Al-Imran ayat yang ke-175, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَلَا تَخَافُهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Janganlah kalian wahai kaum muslimin takut kepada mereka. Yani yang disebutkan dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala, janganlah kalian takut kepada mereka, kepada sekutu-sekutu yang tidak memiliki kekuatan. Wa khafuni, akan tapi takutlah kalian kepadaku semata. In kuntum mu'minin, apabila kalian benar-benar termasuk daripada orang-orang yang beriman. Itu dalil yang menunjukkan bahwasanya al-khauf adalah ibadah di mana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk memiliki rasa takut kepadanya. Dan tatkala Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan terhadap suatu perkara, maka itu menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala mencintainya, dan segala perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai itu adalah ibadah. Nah, kemudian ikhwan fillah barakallahu fikum, Terkait dengan ibadah al-khawf, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya di sana ada pembagian untuk al-khawf ini. Beliau mengatakan al-khawf thalathatu anwa'. Yang namanya al-khawf, rasa takut, secara umum itu dibagi menjadi tiga macam. Ya, rasa takut secara umum itu dibagi menjadi tiga macam. An-nawul awal, macam yang pertama daripada al-khawf adalah khawfun tabi'i, rasa takut yang sifatnya adalah tabiat manusia. Ya, ka khawfil insan minazzabuk wan nar wal ghoraq wa hadha la yulamu alaihi al-abdu, seperti rasa takutnya seorang insan kepada binatang buas, begitu pula rasa takutnya seseorang terhadap api, begitu pula rasa takut terhadap tenggelam. Hadza la yulamu alaihi al-abdu, rasa takut yang seperti ini yang tadi dinamakan dengan khauf tabi'i, takut tabiat, itu seseorang hamba tidak dicela apabila dia memilikinya. Maknanya barakallahu fikum, takut kepada hal-hal yang wajar itu diperbolehkan. Ya, takut kepada hal-hal yang wajar itu diperbolehkan. Namanya khauf tabi'i. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabiullah Musa alaihi salam, fa asbaha fil madinati khaifan yataraqqab, maka Nabi Musa alaihi salam beliau di kota dalam keadaan khaifan, dalam keadaan takut sembari berjaga-jaga. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya Nabiullah Musa alaihi salam beliau dalam keadaan takut di suatu pagi. Ya, yakni takut dari kaumnya yang berusaha untuk mencari Nabiullah Musa untuk dihukumi. Nah, ini Nabiullah Musa takut, khaifan. Berarti itu rasa takut yang wajar, tidak dicela. Hanya saja di sana ada catatan dari Syekh Muhammad Al-Utsaimin. Lakin idza kana hadzal khawfu kama dzakara Syekh rahimahullah sababan litarki wajibin au fi'li muharramin kana harama. Akan tetapi ikhwan, apabila rasa takut yang tabii ini, rasa takut yang tabii ini menjadi sebab seseorang meninggalkan kewajiban atau menjadi sebab seseorang berbuat keharaman, maka rasa takut yang seperti ini adalah haram. Rasa takut yang seperti ini adalah haram. Seperti seseorang takut miskin, itu perkara yang tabii, perkara yang wajar, walaupun selayaknya seorang muslim tidak memiliki rasa takut terhadap kefakiran, akan tapi terkadang ada, dan itu sifatnya adalah tabiat. Seseorang itu suka apabila dia diberikan kecukupan dan tidak suka serta khawatir apabila dia diberikan kefakiran. Nah, sifat takut kepada kefakiran ini, jika kita katakan khauf tabii, takut yang sifatnya adalah tabiat, ini tidak salah. Nah, tidak salah. Seseorang tidak dicela dengannya. Hanya saja ikhwan fillah azan yasakumullah, apabila rasa takut kepada kefakiran ini menyebabkan seseorang melanggar aturan-aturan syariat, sehingga disebabkan karena ketakutannya terhadap kemiskinan tadi, dia berbuat hal-hal yang diharamkan, seperti dia mencuri, atau dia merampok, atau dia bertransaksi riba. Nah, itu rasa takutnya menyebabkan ia berbuat keharaman atau menyebabkan dia untuk meninggalkan kewajiban. Terlalu besar rasa takutnya terhadap kemiskinan dan kefakiran sampai-sampai waktu pelaksanaan sholat fardu dia kan untuk bekerja. Rasa takut untuk tidak memberikan makan kepada anak istrinya juga perkara yang wajar. Seorang khawatir apabila dia tidak mampu untuk menafkahi anak istrinya. Akan tapi jangan sampai rasa takut tersebut menyeret dia untuk meninggalkan keharaman, sehingga dia selalu bekerja, tidak ingat yang namanya sholat. Itu juga haram. Rasa takut yang seperti itu adalah sebuah keharaman. Nah, kemudian ikhwan fiddin a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an, itu jenis yang pertama dari al-khawf, khawf tabi'i. Kemudian yang kedua adalah khawful ibadah, khawf al-ibadah, rasa takut yang menjadi ibadah. An yakhafa ahadan yata'abbad bil khawfi lahu, yaitu tatkala seseorang menakuti sesuatu, ya, dan ia menganggap rasa takutnya tersebut adalah pendekatan diri kepada yang ditakuti. Nah, yang seperti ini barakallahu fikum tidak diperbolehkan untuk diperuntukkan kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut kita yang dengan rasa takut tersebut kita niatkan sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala yang ia persiapkan untuk orang-orang yang menyelisihi syariatnya, untuk orang-orang yang tidak mau masuk ke dalam agama Islam. Itu rasa takut kita terhadap yang seperti itu merupakan bentuk ibadah yang kita akan diganjar apabila kita memilikinya. Dan apabila rasa takut yang khauf ibadah ini diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu termasuk daripada kesyirikan, termasuk daripada kesyirikan. Wasarfu li ghairillahi ta'ala syirkun akbar. Nah, itu jenis yang kedua. Kemudian jenis yang ketiga barakallahu fikum daripada macam-macam al-khauf adalah khaufus sir, khauf tersembunyi. Khauf tersembunyi seperti beliau contohkan Syekhul Utsaimin, ka'an yakhafa sahibal qabri, seperti seseorang takut kepada penghuni kubur. Ya. Au waliyan baidan anhu la yu'athir fihi, atau dia menakuti seseorang yang jauh darinya yang tidak akan mampu untuk memberikan pengaruh jelek secara langsung. Ya. Dia menganggap bahwasanya di daerah Mekah ada seorang wali. Apabila dia berbuat seperti ini di Indonesia, maka wali yang di Mekah itu akan menimpakan mara bahaya kepadanya, sehingga dia merasa takut dari wali tersebut yang keadaannya jauh darinya, yang tidak mungkin bisa memberikan pengaruh buruk secara langsung. Itu namanya khaufusir. Nah, ini juga kata beliau Syekhul Utsaimin, fahadha aidan dzakarahu ulama min asyirik. Ini juga disebutkan oleh para ulama termasuk daripada jenis kesyirikan. Termasuk daripada jenis kesyirikan. Itulah tiga jenis al-khauf yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Naam. Kemudian jenis ibadah selanjutnya yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala adalah ar-raja. Ar-raja adalah ibadah berupa pengharapan pahala dan harapan kebaikan-kebaikan. Nah, raja, rasa harap, ini juga termasuk bagian dari ibadah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-110, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Rabb-nya, yaitu pertemuan dengan Tuhannya, dengan sesembahannya, faly'amal 'amalan shaliha, hendaklah ia beramal dengan amalan saleh, wala yushrik bi ibadati rabbih ahada, dan hendaklah dia tidak berbuat syirik di dalam peribadat dan di dalam peribadatan kepada Rabb-nya dengan sesuatu apapun. Dalam surat Al-Kahfi yang ke-110 ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan pengarahan bagi orang-orang yang memiliki rasa harap untuk bertemu dengan Allah dengan pertemuan yang nikmat, agar dia melakukan dua perkara, yaitu beramal soleh dan menjauhi kesyirikan. Intinya barakallahu fikum, syahidnya dari pengambilan dalil bahwasanya roja adalah ibadah, Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang memiliki rasa harap terhadap pertemuan kepada Rabb-nya dengan pertemuan yang penuh dengan kenikmatan. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan tentang ar-raja ini. Ar-raja tam'ul insan fi amrin qaribil manal. Yang namanya raja adalah harapan seseorang insan dalam perkara yang dekat untuk didapatkan. Ya. Harapan seorang insan dalam mendapatkan perkara yang dekat untuk didapatkan. Wa qad yakunu fi ba'idil manal, dan terkadang perkara yang diharapkan juga bisa jauh. Akan tetapi tanzilan lahu manzilatul qarib, akan tetapi didudukkan seperti sesuatu yang dekat. Contoh daripada ibadah roja ini barakallahu fikum adalah apa yang sering kita dengar dari hadis Rasul alaihi salatu wasalam, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan imanan, dengan penuh keimanan, wahtisaban. Ihtisaban ini yang kita garis bawahi. Ihtisaban artinya adalah pengharapan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ihtisaban ini kata para ulama itulah yang dinamakan dengan ar-raja. Itulah yang dinamakan dengan raja, bentuk pengharapan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini berarti barakallahu fikum, perkara roja dalam ibadah itu adalah perkara yang sangat-sangat penting. Ya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, dalam ibadah itu harus seimbang antara tiga sesuatu. Dalam ibadah apapun harus seimbang tiga sesuatu. Yang pertama adalah mahabbah, rasa cinta kita kepada yang kita ibadahi. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala. Dalam melakukan ibadah apapun, salat, zakat, puasa, kita harus memiliki rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melakukan ibadah tanpa memiliki rasa cinta. Kita melakukan ibadah karena perkara-perkara duniawi. Nah, kemudian di antara yang perlu diseimbangkan dalam melakukan ibadah apapun juga, selain rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, juga adalah ar-raja wal khauf, rasa harap dan cemas. Kalau rasa harap itu raja dan rasa cemas itu adalah al-khauf. Apa maksudnya rasa harap dan cemas? Seseorang tatkala melakukan ibadah harus memiliki rasa harap agar amalannya diibadah, agar amalannya diterima dan amalannya diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dinamakan dengan ar-raja. Harapan seseorang agar apa yang dia amalkan itu bernilai ibadah, bernilai pahala. Begitu pula antara raja ini juga harus diseimbangkan dengan yang namanya al-khauf, rasa cemas, rasa takut. Maksudnya apa? Kita cemas, kita takut apabila kita sudah beramal ini dan ternyata di sana ada sesuatu yang kurang sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan kita. Nah, sehingga kita tidak bisa menilai 100% amalan kita diterima, dan itu yang membuat kita cemas. Akan tetapi kita juga mengingat apabila kita sudah melaksanakan apa yang mampu kita laksanakan secara maksimal, kita juga dituntut untuk memiliki rasa harap. Ya, berharap Selain kita takut amalan kita diterima, kita juga harus memiliki rasa harap agar amalan kita diterima. Nah, tidak seperti ucapannya orang-orang sufi yang mereka mengatakan, seandainya saya masuk surga, saya tidak pantas karena saya orang yang penuh dengan dosa. Seandainya saya masuk seandainya saya dimasukkan neraka, saya pun tidak mau dikarenakan adab-adabnya yang sangat pedih. Nah, orang yang seperti ini barakallahu fikum tidak seimbang antara roja dan haumnya. Tidak seimbang antara harap dan cemasnya. Bahkan orang-orang sufi ini mengatakan bahwasanya saya beribadah kepada Allah bukan karena ingin pahala, tapi karena saya benar-benar cinta kepada Allah. Tidak dikasih pahala juga tidak apa-apa. Nah, ini perkara yang salah. Nah, antara ada dalam melakukan ibadah, antara khauf, roja, dan mahabbah, rasa cinta, harap dan cemas, ini harus benar-benar diseimbangkan dan senantiasa diperhatikan demi kualitas amalan kita. Nah, ar-roja bentuk pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ibadah, agar diberikan ganjaran di dalam melakukan ibadah. Kemudian yang diingatkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala adalah wa'lam annar raja'al mahmuda la yakunu illa liman 'amila bi ta'atillahi wa raja tawabaha. Kata beliau, dan ketahuilah bahwasanya roja yang terpuji, yaitu rasa harap yang terpuji, tidak bisa diraih kecuali apabila seseorang telah mengamalkan ketaatan kepada Allah dan dia mengharapkan pahalanya. Jadi yang namanya roja itu dilakukan tatkala kita sudah melakukan usaha. Jangan mengharapkan pahala, akan tapi tangan kosong. Mengharapkan pahala, kita tidak melakukan ibadah, tidak melakukan usaha. Nah, ini perkara yang salah. Autaba min ma'siyatihi wa raja qabula taubatihi. Atau yang namanya roja yang tercela, yang terpuji juga ini. Harap, rasa harap yang terpuji adalah tatkala seseorang telah bertaubat dari kemaksiatan yang ia lakukan dan dia mengharapkan penerimaan taubatnya. Jangan seseorang mengharapkan agar ia diterima taubatnya. Dia berdalil dengan Allah Subhanahu wa taala Tawwabur Rahim. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha menerima taubat dan maha penyayang. Walaupun saya melakukan dosa sebanyak apapun, Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan taubat kepada saya. Padahal dia belum melakukan taubat. Mengharapkan ampunan Allah, akan tapi kemaksiatannya terus berjalan, ini juga salah. Rasa harap yang ada pada hatinya bukan perkara yang terpuji, bukan roja yang terpuji, bukan rasa harap terpuji. Itu bahkan ar-roja al-madhmum, rasa harap yang tercela, wal-ghurur bil-amani, dan bentuk tertipu terhadap angan-angannya. Dia berangan-angan dapat pahala padahal dia tidak melakukan ibadah. Dia berharap agar pahala ibadahnya dilipat gandakan, padahal dia tidak memperhatikan kualitas ibadahnya. Nah, dia berharap puasanya, karena dia begitu semangat mendengar ceramah salah seorang khatib contohnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengganjar seorang yang berpuasa itu tanpa batas. Ya, Allah Subhanahu wa taala lah yang akan mengganjarnya, Allah yang akan melipat gandakannya. Nah, orang ini mengharap sekali agar puasanya ini dilipat gandakan sebanyak mungkin pahalanya. Akan tapi tatkala kita lihat amalannya, puasanya tidak dijaga kualitasnya. Tatkala dia berpuasa masih melakukan riba, tatkala dia berpuasa masih berucap kotor, tatkala dia berpuasa masih bermaksiat dengan maksiat-maksiat yang ada. Ini perkara yang tidak terpuji. Berharap boleh, berharap pahala sebanyak mungkin boleh, akan tetapi usahanya juga harus dilakukan. Begitu pula tatkala seseorang begitu bersemangat mendengar ceramah dari seorang penceramah dosanya Allah subhanahu wa ta'ala itu menerima taubat hamba-hambanya selama dosa yang ia lakukan bukanlah kesyirikan, ya kan? Dia mendengar ayat Allah subhanahu wa ta'ala, inna allaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mengampuni dosa syirik, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa yang di bawah syirik. Dia terlalu berharap agar diampuni. Begitu pula dia mendengar hadis, dakhalat imra'atun fi hirratin wa dakhala an-nar fi kalbin. Afwan. Konteks hadisnya ana agak lupa, intinya barakallahu fikum, di sana ada seseorang yang masuk surga dikarenakan seekor anjing, dan ada yang masuk neraka dikarenakan seekor kucing. Orang yang masuk surga dikarenakan seekor anjing adalah seorang pezina yang senantiasa melakukan perzinahan, akan tapi sebelum wafatnya dia mengamalkan amalan yang mulia, yaitu tatkala ia ingin mengambil air, ya, dia melihat ada anjing yang kehausan, kemudian dia mengambilkan air untuk anjing tersebut agar diminum dengan sepatunya, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala masukkan wanita pezina tersebut ke dalam surga. Nah, dia mendengar ayat ini dan mendengar hadis ini begitu semangat. Wah, bermaksiat apapun yang penting saya nanti beramal di kala tua, atau seandainya saya belum bertaubat juga Allah pasti mengampuni karena dosa yang saya lakukan bukan dosa syirik, kan? Berarti mengharap dengan harapan yang pol, harapannya tinggi, rojanya tinggi. Akan tapi apa? Untuk mendapatkan penerimaan taubat dari Allah subhanahu wa ta'ala itu membutuhkan usaha taubat dan penyesalan dari seorang hamba. Tatkala ia melakukan dosa, dia tidak ada rasa penyesal. Yang ada hanya rasa harap, wah, toh dosa ini bukan syirik, saya nanti akan diampuni, bukan dosa syirik. Allah itu Maha Ghafur Rahim, Allah subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah Tawwab, Allah subhanahu wa ta'ala Maha Menerima Taubat. Nah, ini perkara yang itu bukan rojak yang mahmud, itu bukan rojak yang terpuji, akan tapi itu adalah rojak yang tercela. Kemudian ikhwan fiddin barakallahu fikum, jenis ibadah selanjutnya yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala adalah ibadah tawakal. Wa dalil tawakkuli qauluhu ta'ala, dan dalil untuk ibadah tawakal adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan kepada Allah lah subhanahu wa ta'ala hendaklah kalian bertawakal jika kalian benar-benar orang-orang yang beriman. Juga dalam surat yang lain, surat At-Talaq ayat yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencukupinya. Dari dua ayat tersebut, Al-Ma'idah yang ke-23 dan At-Talaq ayat yang ketiga, di situ ada pendalilan bahwasanya yang namanya tawakal itu adalah bentuk ibadah. Di mana dalam surat Al-Maidah yang ke-23 Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk bertawakal. Dan tatkala Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya untuk bertawakal, memerintahkan dengan sesuatu, itu tandanya Allah cinta, dan segala yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai adalah bentuk ibadah. Begitu pula dalam surat At-Talaq yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang bertawakal kepadanya dan menjanjikan sebuah janji yang pasti akan ia tepati, yaitu orang-orang yang bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala urusannya maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencukupinya. Dijelaskan hal ini oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Beliau menjelaskan makna sebenarnya daripada tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, wa tawakkalu 'ala Allah ta'ala al-i'timadu 'ala Allah ta'ala kifayatan wa hasban, fi jalbil manafi wa daf'il madar. Yang namanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala bentuk penggantungan diri kepada Allah secara sempurna. Ya. Menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Kifayatan, kita menganggap Allah lah yang akan mencukupinya. Wahasaban, dan Allah Subhanahu wa taala yang akan menyempurnakan dan memberikan hajat-hajatnya. Fijal bil manafi, dalam meraih kemanfaatan. Wadab il mawar, dan dalam menolak mara bahaya. Itulah yang dinamakan dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menggantungkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kemanfaatan. Kita gantungkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam bekerja. Kita ingin mendapatkan penghasilan yang dapat mencukupi untuk diri kita serta keluarga kita. Kita berusaha sembari kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gantungkan perkara ini kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan mencukupi orang-orang yang bertawakal kepadanya. Kita bertawakal tatkala kita bekerja, pasti Allah Subhanahu wa taala mencukupi saya. Saya tidak perlu untuk bergantung kepada siapapun. Saya bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sembari melakukan usaha. Itu namanya tawakal. Begitu pula seseorang tatkala ia ingin melakukan sebuah perjalanan, ya, dan dia mengkhawatirkan mara bahaya di sana, dia melakukan upaya-upaya yang dapat menjadikan dia aman dalam perjalanannya sembari menggantungkan rasa amannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rasa aman kepadanya. Begitu pula dalam hal-hal yang lain. Fi jalbil manafi wa dafil madar, dalam usaha untuk meraih kemanfaatan dan menghindarkan diri dari segala madarat, itu kita disyariatkan untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata beliau Asy-Syaikh Al-Utsaimin, wa huwa min tamamil iman wa alamatihi, dan tawakalnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan bentuk kesempurnaan imannya dan bentuk tanda-tanda iman. Apabila seseorang benar-benar bertawakal kepada Allah, tidak takut kepada siapapun, dia hanya mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menggantungkan segala perkaranya kepada Allah, itu merupakan kesempurnaan imannya. Semakin besar rasa tawakalnya, maka semakin besar imannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala hendaklah kalian bertawakal apabila kalian benar-benar orang-orang yang beriman. Kata Syekh, wa idza shadaqal 'abdu fi itimadihi 'ala Allah taala kafahu Allah taala ma ahammahu. Apabila seseorang jujur di dalam menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi segala yang ia butuhkan. Itu janji. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal, barang siapa yang bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusannya, maka Allah Subhanahu wa taala hasbuhu, Allah akan mencukupinya. Ai kafihi wa tam'anal ai kafihi, yakni Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi dan memenuhi segala urusan yang ia butuhkan. Ia menginginkan kemanfaatan, dia menginginkan rezeki, dia menginginkan kendaraan, dia menginginkan sebuah rumah, maka dia melakukan usaha sembari dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala agar keinginan ya itu terwujud, dan itu pasti terwujud. Ya, apabila kita benar-benar jujur di dalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala menjamin pasti Allah akan memenuhi kebutuhan seorang hamba yang ia butuhkan apabila dia benar-benar berusaha dan bertawakal. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menekankan dalam akhir ayatnya, dalam surah At-Talaq yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memberikan kabar kepada orang-orang yang bertawakal bahwasanya ia akan mencukupi mereka, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala kembali mengulangi janjinya ini dalam akhir ayat, innallaha balighu amri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pasti-pasti dan pasti balighu amrihi, akan menyampaikan urusan yang ia butuhkan. Maknanya Allah Subhanahu wa taala akan mewujudkan keinginannya. Dengan catatan tadi ikhwan, apabila dia shodaqah fi i'timadihi Allah, apabila dia benar-benar jujur di dalam menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, fala yu'jizuhu syai'un aradahu, tidak ada yang mampu untuk menghalangi perkara yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Nah, kemudian Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullahu taala setelah menjelaskan kepada kita sekalian akan makna daripada tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan semangat kepada kita sekalian agar senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan kita sekalian, beliau Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan tentang pembagian macam-macam tawakal. Wa'lam anna tawakkula anwa'un, dan ketahuilah bahwasanya tawakal itu bermacam-macam. Ya, tawakal itu ada bermacam-macam. Yang pertama, at-tawakkulu 'ala Allah Ta'ala wa huwa min tamamil iman wa 'ala masidih wa 'ala ma tisidqihi wa huwa wajibun. Yang pertama adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini termasuk daripada tanda kesempurnaan iman dan tanda kejujuran iman. Wa huwa wajib, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah perkara yang wajib untuk diamalkan. La yatimul iman illa bihi, yang tidak akan sempurna iman seorang hamba kecuali apabila dia telah melaksanakan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sudah lewat penjelasannya tatkala kita membaca penjelasan tentang macam-macam tentang definisi tawakal kepada Allah. Kemudian tawakal jenis yang kedua adalah tawakkulus sir bi an ya'tamida ala mayyitin fi jalbi manfaah, bentuk tawakal yang tersembunyi dengan seseorang menyandarkan urusannya kepada seorang mayit di dalam mendapatkan manfaat. Ya, dia bertawakal kepada seorang mayit yang tidak mampu untuk memberikan manfaat kepadanya, audaf imawarrah, atau dia bertawakal kepada mayit agar mayit tersebut menghalangi dia dari terkena mara bahaya. Kata beliau, fahada syirkun akbar, yang seperti ini adalah syirik akbar. Ya, seseorang meyakini bahwasanya apabila dia tertimpa mara bahaya, dia diperintahkan untuk menyebut nama wali fulan, contohnya wali yang bernama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, disuruh disebut 3 kali, pasti mara bahaya yang ada di depannya akan sirna, akan hilang. Ini namanya bentuk tawakal kepada mayit. Mayitnya di mana, di alam mana, yang bertawakal di alam mana, berbeda. Mayitnya tidak bisa mendengar apa yang diminta oleh orang yang bertawakal kepadanya. Sehingga kata beliau di sini, tawakal kepada seorang mayit dalam meraih manfaat atau terhindar dari mudarat adalah bentuk syirik akbar. Li'annahu la yaqa'u illa mimman ya'taqidu anna li hadzal mayyiti tasarrufan sirriyan fil kaun. Kenapa bertawakal kepada mayit, kepada wali-wali yang sudah dari kuburan, kepada para nabi, kepada orang-orang saleh, kepada itu merupakan bagian daripada kesyirikan? Li'annahu la yaqa'u, karena tawakal sir ini tidak mungkin terjadi kecuali dari orang-orang yang meyakini bahwasanya mayit yang ia gantungkan urusannya kepadanya itu memiliki tasarrufan sirriyah, memiliki tasarruf perbuatan rahasia di alam ini. Ya, tidak mungkin seorang berkeyakinan bahwasanya tidak mungkin seorang bertawakal kepada seorang mayit kecuali apabila dia meyakini mayit ini punya kelebihan dibandingkan mayit-mayit yang lain. Mayit ini adalah bekas orang, dia di dunia dulu adalah orang soleh. Seorang yang bertawakal kepadanya meyakini bahwasanya orang soleh ini yang sudah mati memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang-orang mati yang lain. Dia mampu memberikan manfaat kepadanya, mampu menghindarkan mudarat darinya. Tidak mungkin seorang yang memiliki akal sehat dia menyatakan bahwasanya mayitnya itu bisa benar-benar menolongnya apabila dia tidak meyakini pertolongannya itu adalah sifatnya tasarrufan sirriyah, amalan yang rahasia, amalan yang tidak diketahui oleh orang lain. Wala farqa bainan takun an baina an yakuna nabiyan aw waliyan, dan bertawakal kepada seorang yang sudah mati ini bentuk syirik akbar, baik orang yang matinya tadi adalah seorang nabi atau seorang wali. Aw taghutan aduan lillah, atau seorang taghut musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tidak ada perbedaan. Selama dia adalah orang yang sudah mati, tidak mungkin dia bisa untuk memberikan manfaat kepada kita atau menghindarkan mudharat dari kita. Kemudian ikhwan fiddin barakallahu fikum, jenis tawakal yang ketiga adalah at-tawakkul 'alal ghair fi ma yatasarraf fil ghair masyur bi ulwi martabatihi wal ithat martabat al mutawakkal anhu. Bertawakal kepada orang lain dalam perkara yang ia mampu. Bertawakal kepada orang lain dalam perkara yang ia mampu. Ma'asyur, dengan memiliki perasaan terhadap uluwi martabati, tingginya orang yang ia sandarkan urusannya. Misal contohnya, an yatamida alaih fi husulil ma'ash, tatkala seseorang bersandar kepada orang lain dalam pemberian maisha, ya, sampai dia mengatakan seandainya bukan karena bosku saya tidak akan bisa makan. Orang yang seperti ini tingkatannya barakallahu fikum, dia sudah masuk kepada tawakul jenis ketiga. Tawakal yang jenis ketiga, dia bertawakal kepada orang lain yang orang lain tersebut mampu memberikan apa yang dia butuhkan. Akan tapi yang bertawakal ini berlebih-lebihan dalam menganggap tinggi tuan, ya. Sampai-sampai mengatakan yang senada seperti tadi, kalau saya tidak kerja di sini saya nggak tahu bisa makan atau tidak. Kalau saya tidak kerja di sini saya tidak tahu sekarang saya sudah punya rumah atau tidak. Ini namanya tawakal jenis ketiga. Ini namanya jenis ketiga. Bagaimana hukumnya ini? Tawakal jenis ketiga seperti ini barakallahu fikum, terlalu melebih-lebihkan orang lain. Ya sebenarnya memang akan tapi orang yang bertawakal berlebihan. Hukumnya adalah fa hadza naw'un min asy-syirkil asghar. Yang seperti ini, tawakal yang jenis seperti ini termasuk daripada jenis syirik asghar. Termasuk daripada jenis syirik asghar. Kenapa? Alasannya adalah li quwwati ta'alluqil qalbi bihi wal i'timadi alaihi. Karena begitu kuatnya ketertarikan hatinya kepadanya, ketergantungan hatinya kepadanya, dan begitu kuatnya penyandaran hatinya kepadanya. Nah, dia lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Gusti Allah subhanahu wa ta'ala itu memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. Seandainya dia tidak kerja di tempat ini pun, Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikan rezeki kepadanya dari jalur yang lain. Sehingga orang yang menyatakan bahwasanya dia tidak akan bisa makan kecuali jika kerja di sini, itu merupakan ucapan yang mengandung syirik asghar. Ya, dia terlalu mengagung-agungkan orang yang mampu memberikan kepadanya, akan tapi dia lupa bahwasanya yang memberikan kepada yang dia tawakali tadi juga Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga lebih layak apabila dia bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang berkaitan dengan tawakal. Berkaitan dengan tawakal. Dalilnya surat Al-Maidah ke-23 dan surat Al-Talaq ayat yang ke-3. Kemudian jenis-jenis ibadah selanjutnya adalah disebutkan di sini beliau langsung 3 karena dalilnya juga berada dalam satu ayat, yaitu wa dalilur raghbati war rahbati wal khusyu' qauluhu ta'ala, dan dalil ibadah raghbah. Ya. Yang namanya raghbah itu sebenarnya hampir mirip dengan roja. Yang namanya raghbah itu hampir mirip dengan roja. Di mana dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang namanya raghbah definisinya adalah mahabbatul usul ila syai'il mahbub. Bentuk kecintaan seseorang untuk sampai kepada hal yang ia cintai. Berarti mirip-mirip dengan roja. Apabila roja dia mengharapkan pahala dan pahala itu adalah sesuatu yang ia cintai, berarti itu juga termasuk dalam raghbah. Dia mengharapkan yang ia cintai sampai kepadanya, yaitu pahala. Nah, demikian juga ibadah raghbah. Raghbah itu juga mirip dengan khauf. Ya, kalau raghbah itu raghbah bukan dengan gha, tapi dengan ha. Raghbah itu mirip dengan khauf, yang mana definisinya adalah al-khauful musmir lil harabi minal makhuf. Yang namanya rohbah adalah rasa takut yang membuahkan kita lari dari yang ditakuti. Fahuwa khaufun makrunun bil amal. Dan rohbah juga didefinisikan juga dengan rasa takut yang diiringi dengan amalan. Berarti tidak jauh berbeda antara rohbah dengan khauf. Rohbah mirip dengan roja, rohbah mirip dengan khauf. Wal khusyuk, dan jenis ibadah selanjutnya adalah al-khusyuk, rasa khusyuk, yaitu adzul wa taqamun li azamatillahi subhanahu wa ta'ala. Bentuk merendahkan diri dan bentuk rasa tentram terhadap keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Bihaitu yastaslimu li qada'ihil kauni wa syar'i, dimana dia benar-benar menyerahkan dirinya kepada keputusan-keputusan Allah yang sifatnya kauni atau yang sifatnya adalah syar'i. Sudah ada nih. Baik. Mungkin yang kita ambil ibadah khauf, roja dan tawakkul, yaitu tawakal. Adapun ibadah raghbah, rahbah dan khusyuk insyaallah akan kita jelaskan apabila ada kesempatan selanjutnya. Baik. Lebih kurangnya ana mohon maaf. Semoga yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita sekalian untuk pembenahan akidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.